بل مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الحاضرون، معاشر الإخوة، بارك الله فيكم. Melanjutkan hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan malam yang lalu, yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Al-Irbad bin Sariyah bercerita bahwa satu ketika Nabi SAW menasihati kami, memberikan bimbingan kepada kami, memberikan wejangan, peringatan kepada kami dengan sebuah peringatan yang membuat hati kami muncul rasa takut sehingga bergetarlah hati kami dan bertetesan air mata kami. Faqulna ya Rasulullah, maka kami pun dengan penyampaian beliau, dengan peringatan beliau yang sangat membekas dan berpengaruh sampai kepada lubuk hati para sahabat, kami pun berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi', ini seolah-olah satu nasihat bagi seorang yang akan berpisah. Fa'usina, maka berilah wasiat kepada kami, perintahkanlah kepada kami. Qala usikum bitaqallah azza wa jal wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pertama membuka wasiatnya, perintahnya kepada para sahabat ialah untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian senantiasa mendengar dan mentaati kepada pemimpin. Walaupun dalam kepemimpinan terjadi yang memimpin ialah seorang budak. Fa'innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira. Karena barang siapa yang mengalami hidup yang masih panjang, mendapati hidup kesempatan yang masih panjang, yaitu setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, fasayara ikhtilafan katira. Ikhtilaf di sini dalam bentuk yang bermacam-macam. Dikatakan oleh Syekh Mutaimin, ikhtilaf dalam hal aqidah. Pertama kali muncul penyimpangan dalam masalah aqidah ialah di kota masalah pengingkaran takdir. Dan itu zaman di masa para sahabat masih hidup. Zaman yang di masa para sahabat masih hidup. Seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani memunculkan satu bid'ah pada dia. Pemahaman kebid'ahan terkait dengan masalah takdir, dengan mengatakan bahwa pengingkaran kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Azza wa Jal tidaklah mentakdirkan sesuatu sebelum kejadian itu terjadi. Atau sebagaimana dikatakan, mereka punya pendapat, innal amra musta'nad, segala urusan terjadi itu baru diketahui setelah kejadian itu terjadi, yaitu Allah mengetahui kalau perkara itu telah terjadi. Kemudian disampaikanlah hal itu kepada para sahabat, di antaranya sampailah mereka kepada Abdullah ibn Umar dan dikatakan, sampaikan kepada mereka kami berlepas diri dari apa yang mereka yakini, dan mereka pun berlepas diri dari kami. Sungguh tidak akan diterima amal kebaikan yang mereka jalani sampai betul-betul mereka mengimani dalam hal takdir secara keseluruhan. Dan kita mengenal bahwa yang namanya seorang tidak diterima amalannya bermakna kafirlah dia. Kemudian munculnya tasyayyu', demikian pula khawarij, demikian pula mu'tazilah, pemikiran yang berkedok kepada pertama cinta kepada ahlul bait, pembelaan kepada ahlul bait. Tetapi sampai tingkatan mereka bencinya kepada sahabat-sahabat yang lain dengan mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq kafir, Umar bin Khattab, demikian pula Utsman bin Affan. Bahkan kaum Syiah yang dari dulu agamanya berupa penipuan, tipu muslihat. Sebagai misal terbunuhnya cucu beliau yaitu Husain. Sampai-sampai dalam apa yang mereka gambarkan bahwa ketika Husain terbunuh dikatakan bahwa langit kemerah-merahan. Ya, dibantah oleh para ulama yang namanya waktu menjelang maghrib sampai kemudian menjelang isya itu kan begitu kebiasaannya. Pancaran warna merah sisa daripada tenggelamnya matahari. Dikatakan pula bahwa bebatuan bumi mengeluarkan darah. Barakallahu fikum. Sampai kemudian di hari ini diabadikan dengan istilah Aidul Ghazir. Di berbagai macam tempat. Kalau dulu mungkin 10 Muharram itu tidak pernah dirayakan. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di hari itu Allah selamatkan bala tentara ataupun pengikutnya Nabi Musa alaihissalam dari pengejaran bala tentara Fir'aun. Kalau Yahudi mereka itu memeriahkan tentang kemenangannya, maka kata Rasulullah SAW, kita yang lebih berhak. Maka dengan cara berpuasa yang dikatakan Asyura. Puasa apa? Asyura. Meskipun puasa Asyura para ulama menyebutkan sebagaimana hadis, la in baqitu aman qabil la asumanna tafi'a. Seandainya aku diberi waktu yaitu kehidupan yang panjang, tahun akan datang aku masih hidup, akan aku jalankan puasa Asyura itu tanggal 9-nya. Maka para ulama menyebutkan bahwa disunahkan seorang untuk berpuasa pada bulan Muharram 9 dan 10-nya. Khilaf terjadi masalah 10 dan 11 atau yang menjalankan 9, 10 dan 11. Para ulama banyak yang menghimbau bahwa puasa itu pada tanggal 9 dan 10. Jadi hari ini sekarang mulai banyak orang-orang yang merayakan terbunuhnya Husain dengan cara mereka apa? Menyayat-nyayat apa? Badannya sebagai bentuk yaitu mengaspirasikan penumpahan darah. Sampai sebagian mereka itu menyatakan bahwa kami melukai badan kami jika tabarrukan yaitu mengharap barokahnya, dengan itu karena wafatnya Husain itu akan cepat sembuh. Akan apa? Cepat sembuh. Makanya para ulama mengatakan bahwa telah terbunuh orang-orang yang lebih afdal ketimbang Husain. Siapa itu? Ayahnya sendiri. Siapa? Ali bin Abi Thalib, kan begitu. Tapi kenapa mereka tidak merayakan terbunuhnya Ali? Bahkan orang-orang dari kalangan Ashabu Badr, dari kalangan sahabat yang mereka terbunuh dalam apa? Perang Badar. seandainya jujur, tentunya mereka-mereka yang lebih dirayakan tentang kemenangannya dan dilakapi tentang kematiannya. Barakallahu fikum, para ulama mengatakan bahwa Husain terbunuh dalam kondisi minasyuhada, tetapi tidak boleh mengkultuskan. Tidak boleh mengkultuskan. Demikian pula Syiah Rafidhah. Kaum Syiah Rafidhah yang dalam posisi mereka tingkatannya pengkafiran kepada Ali, bahkan pembaharuan atau merombak tentang masalah azan. Di beberapa tempat terkumandangkan suara azan dengan menambah ketika sampai lafaz asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah dua kalimat itu terselesaikan, menambah asyhadu anna Aliyan waliyullah. Anna Aliyan waliyullah, aku bersaksi bahwa Ali itu walinya Allah. Dan wallahu alam, pada sebagian sampai merubah lafaz asyhadu anna Muhammadan Rasulullah diganti langsung dengan asyhadu anna Aliyan waliyullah. Bahkan mereka menempatkan posisi Ali sebagai posisi yang tingkatannya sampai kepada tingkatan apa? Tingkatan Allah Azza wa Jalla yang mampu melakukan berbagai macam kemampuan yang tidak dijalani oleh makhluknya, berbagai macam kesyirikan. Demikian pula mereka mengatakan bahwa Ka'bah itu kalau berpindah ke Iran, kata mereka, sekarang ibadah haji itu dibatasi. Padahal Allah Azza wa Jalla sendiri yang kemudian menetapkan al-hajju ashurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya tertentu. Haji itu bulan-bulannya tertentu. Dimulai daripada Syawal, Dzulqa'dah dan 10 Dzulhijjah. Atau sampai pada tanggal 13. Tidak kemudian seorang sembarang pada bulan misalnya Rabiul Awal datang ke sana haji sendirian, begitu. Haji itu bulannya ditentukan. Kata mereka, kalau Ka'bah itu pindah ke Iran, silakan kaum muslimin mau haji kapanpun waktunya, diperbolehkan. Nah, Allah musta'an. Bahkan mereka tidak canggung untuk mengkafirkan, bukan hanya dari kalangan kaum lelaki, di kalangan para sahabat, termasuk mereka menghinakan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang menjadi celaan dan bulan-bulanan ialah Aisyah radhiyallahu anha. Fa barakallahu fikum. Demikian pula kaum Khawarij yang dalam akidahnya mereka mengkafirkan para pelaku kemaksiatan, dan jika meninggal dalam keadaan belum sempat bertobat, di neraka tempatnya, dan selama-lamanya tinggal di neraka. Demikian pula orang-orang Mu'tazilah yang mereka itu senantiasa mendewakan, mengunggul-unggulkan tentang ra'yu, pendapatnya, rasionya, yang sering dibenturkan dengan ayat-ayat Allah, dan mereka lebih mengedepankan kepada ra'yu ataupun pendapat semata. Dan berbagai macam kebid'ahan yang muncul, demikian pula hal yang baru yang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula bid'ah Jahmiyah, penolakan kepada asma' wa sifat, dan Mu'tazilah pun demikian, menolak dari sisi sifatullah, walaupun mereka menetapkan tentang nama-nama Allah. Demikian pula Asy'ariyah yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah hakiki, bukan firman Allah yang ada lafaz, ada huruf, tetapi dikatakan ibaratun an kalamillah, kalamun nafsi. Fa barakallahu fikum. Begitulah Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa yang mengalami masa kehidupan yang Allah berikan umur yang panjang akan menjumpai perselisihan yang cukup banyak, baik dalam hal akidah maupun dalam hal yang lain, yaitu dalam hal amal, dalam hal manhaj. Berbagai macam penyimpangan-penyimpangan terjadi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal ini terjadi sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menghabarkan Sataftariku hadil ummah ila 73 firqatan. Akan terjadi pada umat ini terpecah belah menjadi 73 golongan. Dari sini banyak orang yang mengatakan kalau Rasul mengatakan bahwa akan terjadi perpecahan, berarti apa? Ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilafu ummati rahmatun. Hadis ini sebenarnya hadis yang dhaif. Hadis ini merupakan hadis yang dhaif, tapi dikuatkan oleh sebagian yang mengatakan, lihat, jadi kita jangan saling mengecam, jangan saling menyalahkan, karena khilaf itu rahmat yang harus disyukuri. Padahal Allah Azza wa Jal dalam konteks ayatnya, sekian banyak ayat itu mencela masalah apa? Perselisihan. Wa'tasimu bihadla jami'an wala tafarrahu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan Islam, dan jangan bercerai-berai. Barakallahu fikum. Perintah Allah ialah kepada persatuan dan bukan perselisihan. Demikian pula Nabi SAW. Inna allaha yardha lakum musalat. Allah meridhai kepada kalian tentang tiga hal. Di antaranya ialah perkara al-ijtima', i'tisam bi kitabillah, berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Nabi SAW memberikan petunjuk atau bimbingan yang menjadikan mereka untuk kembali berpegang teguh manakala mendapati perselisihan. Tuntutan apakah, kewajiban apakah yang harus dijalani saat ketika seorang mendapatkan perselisihan? Faqala alaihi salatu wasalam, fa'alikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Sunnah yang dimaksud dalam hal ini ialah ilzamu sunnati. Berpegang teguhlah, terus senantiasa berada di atas sunnahku. Dan yang dimaksud sunnah di sini ialah at-tariqah, jalan yang dijalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah bermakna kepada sebatas bagaimana beliau dalam berpuasa sunnah, bagaimana beliau dalam hal melakukan salat-salat sunnah, bukan itu saja. Dan bukan dalam hal bagaimana beliau berpakaian, tetapi yang dimaksud tentang alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kepada sunnahku, ialah ikutilah jalanku. Ikutilah jalanku dalam berbagai macam hal, akidatan dalam hal akidah, demikian pula sulukan, bagaimana seorang dalam hal tindak tanduknya, perbuatannya, demikian pula akhlak dalam hal kepribadian, wa manhajan dalam hal bermanhaj, seorang bagaimana menjadikan metode Islamnya, baik dalam dakwahnya, barakallahu fikum, ucapannya, kemudian pula lahiriah dan batiniahnya, itu harus meniru sesuai dengan apa yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kalian membuat perkara baru. Lazimnya kan demikian. Kalau perintah untuk berpegang kepada apa yang beliau jalani, jangan mengada-adakan perkara yang aku tidak jalani. Kemudian beliau berpesan, wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin. Dan sunnahnya, jalan yang dijalani oleh para khalifah ar-rasyidin, yaitu mereka-mereka yang mengganti kedudukan setelah wafatnya Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Di antaranya ialah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Dari situ para ulama menyebutkan salah satu contohnya, azan dua kali pada yaumul Jumat. Azan dua kali pada yaumul Jumat. Bermakna ada azan awal, azan pertama dengan azan yang kedua. Para ulama mengatakan bahwa azan dua kali pada yaumul Jumat itu bukanlah kebid'ahan. Kenapa? Karena hal itu yang menghidupkan ialah Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin." Hendaknya kalian saat terjadi satu perselisihan, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnahnya para khalifah. Sunnahnya para khalifah. Dan sebagian ahlul ilmi memahami tentang makna berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnahnya para khalifah. Kata Ibn Hazm, selama apa yang disampaikan para sahabat, yaitu sunnah yang diajarkan oleh para sahabat, para khalifah, itu tidak bertentangan dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diperbolehkan bagi seorang mengambil. Dari situ pada sebagian ulama tidak menjadikan dalam Yaumul Jum'ah hadan dua kali, karena tidak dinukil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula di masa Abu Bakar, demikian pula di masa Umar, tidak dinukil bahwa dalam hadan dua kali. Wallahu a'lam. Tidak sampai kemudian seorang kemudian mengatakan bahwa jika terjadi azan dua kali pada hari Jumat, kemudian dikatakan bahwa azan yang pertama itu dikatakan bid'ah. Karena itu merupakan perkara yang dihidupkan oleh siapa? Salah satu khalifah yang empat, yaitu Utsman ibn Affan. Qala wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Setelah Rasulullah SAW, itulah usul beliau, cara beliau dalam hal mengajarkan. Setelah beliau bimbing untuk bertakwa, kemudian menutup celah-celah untuk jatuh kepada perselisihan, as-sam' wa tha'ah, tetap mendengar, tetap mentaati, walaupun yang memimpin itu bukan orang yang kalian pilih dan orang yang tidak kalian apa setujui, yaitu budak, kan begitu. Tetapi Rasulullah SAW tetap memberikan apa? Tetap memberikan berbagai macam solusi supaya tidak terjadi sebuah perselisihan. Lalu beliau mengatakan, alaikum bisunnati, atau setelah menyebutkan, mayya isminkum fasairakhtilafan katsira. Barang siapa yang mendapati kehidupan yang panjang, salah satu sahabat yang Allah doa, yang Rasul doakan, yaitu dipanjangkan umurnya, ialah Anas bin Malik. Sebagian ulama mencapai 100 tahun. Sebagian ulama menyatakan bahwa beliau usianya sampai kepada 100 tahun. Dan putra beliau cukup banyak. Putra beliau cukup banyak. Dan berbagai macam perselisihan beliau dapati dan beliau jumpai. Termasuk fitnatul hajjaj. Anas bin Malik mendapati, termasuk tadi yang barakallahu fikum kita sebutkan berbagai macam hal yang terjadi, fitnah-fitnah yang terjadi. Anas bin Malik termasuk sosok sahabat yang mendapati, karena beliau orang yang terakhir dari kalangan sahabat yang meninggal di kota Basrah. Sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Basrah ialah Anas bin Malik. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan agar berpegang kepada jalan yang beliau contohkan dan juga jalan yang dicontohkan oleh para sahabatnya, yaitu para khalifah. Kemudian beliau mengingatkan, wa iyyakum, setelah apa? Setelah memberikan dorongan, motivasi berpegang kepada jalan yang beliau jalani. Demikian pula jalan yang dijalani oleh para sahabat yang berada di atas kebenaran. Iyakum, hati-hatilah kalian dari perkara muhdatsatil umur, hal yang dibuat-buat, hal yang diada-adakan. Bermakna iyakum ay istanibuha. Iyakum, hati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian. Dan yang dimaksud al-umur huwa syu'un, urusan. Al-umur di sini, jauhilah oleh kalian berbagai macam urusan. Urusan yang dimaksud ialah urusan syu'unuddin, urusan yang ada kaitannya dengan agama, bukan urusan yang kaitannya dengan dunia. Rasulullah SAW pernah mendapati sahabat berpayah-payah dalam hal apa? Dalam hal menanam kurma. Dipilih benih yang bagus, yang dikatakan tengkih, atau kalau bahasa para petani, mencari benih yang apa? Unggul. Kata Rasulullah, kok betapa sulitnya kalau misalnya menanam seperti itu. Kemudian mereka pun menanam dalam kondisi apapun yang ada. Akhirnya terjadi apa? Gagal panen. Rusak. Setelah itu beliau pun mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Bermakna Rasulullah SAW tidak mengingkari perkara-perkara baru selama kaitannya dengan masalah apa? Masalah dunia. Sebagian orang karena antipatinya panas kalau mendengarkan kata-kata bid'ah. Meskipun ya mohon maaf ya, kalau kemudian kita sedang memberikan jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ya, kepada memojokkan, kepada menyudutkan orang lain, atau untuk dikatakan tuhirul fitnah, supaya muncul fitnah di satu daerah. Misalnya saya tanya, Ustaz, gimana hukumnya kalau habis kematian itu kita kumpul-kumpul makan-makan? Kan begitu ya? Oh, bid'ah itu gak boleh. Kira-kira bagaimana? Afan, besok jangan ngisi di sini lagi ya. Ustaz, pulang saja. Besok jangan ngisi di sini lagi, kan begitu. Ya mungkin wallahu alam, diberikan kaidah-kaidah dulu. Rasulullah SAW pernah duduk dengan para sahabatnya. Sahabat mendengarkan dan beliau mengatakan, siapa yang hidup dalam kondisi mendapati usia yang akan panjang akan mendapati berbagai macam perselisihan. Apa wasiat beliau? Takwa kepada Allah, mendengarkan dan mentaati, dan hati-hati dari hal mengada-ada, membuat perkara baru. Sehingga beliau berpesan untuk seorang itu berpegang kepada kitabullah, sunnah rasul, dan jangan mengada-ada dalam satu masalah agama, kan begitu. Sehingga satu perkara timbangannya ialah kitabullah dan sunnah rasul, ada tidak. Kalau ada monggo dijalani, kalau tidak maka ditinggalkan. Dengan begitu kan orang mungkin lebih lega ya, lebih siap ketimbang langsung itu bid'ah itu, sesat itu, neraka tempatnya. Waduh, kok begini ya, gitu ya. Akhirnya kita yang belajar lebih semangat menyampaikannya, begitu ya. Kita yang memperoleh, ustadznya saja, masya Allah semangatnya, yang menyampaikan lebih semangat lagi. Itu sesat pak, dan namanya orang sesat itu bisa dibunuh. Waduh, lebih jahat lagi nih. Allah ibarik fiikum. Jadi ada uslub, dan para ulama membimbing semacam ini. Jadi orang diberikan kaidah-kaidah yang bagus, yang tepat. Tanpa disadari dia telah mampu mengambil kesimpulan. Oh ternyata perkara-perkara yang memang tidak ada dalil itu tidak boleh kita kerjakan. Tanpa harus kita mengatakan langsung kepada itu satu kebid'ahan. Bahkan para ulama kadang dengan istilah hal itu tidak disunahkan Rasul. Kan begitu ya. Hal itu tidak disunahkan Rasulullah. Hal itu tidak diajarkan Rasulullah SAW. Bukankah kita termasuk orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW? Wujud kecintaan kepada beliau ialah mari dalam hal mengamalkan sesuai dengan apa yang beliau pesankan. Adapun yang tidak, kita jauhi. Barakallahu fikum. Jadi yang dimaksud dengan perkara ialah syu'unuddin, urusan dalam hal agama. La muhdatsat fi umuri dunya, dan bukan hal baru dalam urusan dunia. Kalau sedikit-sedikit Anda mengatakan bid'ah, berarti Anda juga jatuh dalam kebid'ahan banyak hal. Pesawat terbang, bid'ah. Kan di masa Rasulullah enggak ada itu. Jangan pakai pesawat. Kan begitu. Mobil juga bid'ah. Allah musta'an. Sebagian, ya wallah alam karena kezuhudannya, itu takalluf. Jadi pernah kita menjabati sebagian orang-orang yang ingin menerapkan tentang kul siru fil ardh, katakanlah berjalanlah kalian di muka bumi, fangguru kaifa kana akibatul mukadzibin, dan lihatlah kanan kiri bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Puluhan kilo jalan, nah, sambil bawa tongkat, tengokkan itu dia tuh orang-orang yang minum, orang yang mabuk, orang yang judi, itulah akibatnya. Diajak, monggo naik kendaraan, enggak, saya ingin menerjemahkan ayat ini. Begitu kira-kira. Nah, bukan demikian. Bukan demikian. Barakallahu fikum. Sebagian orang mengatakan di masa Rasulullah SAW tidak ada mikrofon. Berarti mikrofon apa? Bid'ah itu. pengeras suara bid'ah. Tidak ada di masa Rasulullah SAW. Dan seterusnya. Jadi kadang-kadang dituntut kepada kita, kalau kalian mengatakan dalam agama ini bid'ah, sekarang kami juga menuntut. Dalam berbagai macam hal itu juga bid'ah. Naam, barakallahu fikum. Tentunya yang dimaksud dalam kebid'ahan, hal yang baru dalam urusan agama, dan bukan dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia, itu kadang-kadang perkara perkembangan, hal yang baru, itu bisa mengakibatkan kepada kebaikan dan bisa membawa kepada keburukan. Ya contoh, contoh para ulama di masa kita sekarang ketika ditanya tentang masalah HP. HP kan boleh dikatakan pada umumnya jika kepegang. Dan umumnya memang orang tidak siap dengan HP. Kebanyakan lebih-lebih HP yang apa istilahnya sudah Android ya. Itu Masya Allah. Asalnya hanya untuk SMS, untuk menerima telepon. Tapi sudah merawang kemana-mana. Apalagi sekarang diistilahkan kartu data itu dijual kayak kacang goreng. Berlomba-lomba. Masing-masing apa dari Telkomselnya, dari Indosatnya, begitu dijual dengan murahnya. Ini pak yang murah pak, misalnya 10.000, 20.000 sudah bisa internetan, billing dunia, duduk billing dunia kan begitu ya. Allah musta'an menerawang kepada berbagai macam hal. Para ulama menyebutkan betul di sana ada mafasid, tetapi tidak kepada pengharaman yang mutlak. Pengharaman yang mutlak, alhamdulillah di sana banyak fasilitas-fasilitas yang di situ seorang bisa memanfaatkan. Seorang bisa memanfaatkan, saling memberikan faedah, saling memberikan siraman-siraman pencerahan rohani. Barakallahu fikum. Maka terkait dengan masalah perkembangan hal yang bersifat duniawi, kadang ada yang mengandung nilai kepada apa? Kebaikan, dan hal yang mengandung kepada nilai keburukan. Ada mengandung manfaat, ada mengandung perkara mabarat. Tetapi Rasulullah SAW di sini menyimpulkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Setiap perkara yang baru atau hal yang diadakan itu dikatakan satu kebid'ahan, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara yang diadakan yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyesatkan atau kesesatan. Di situ sebagian mengatakan ya bid'ah itu dibagi dua, bid'ah hasanah dengan bid'ah apa? Dhalalah. Tidak semua bid'ah itu dhalalah. Tidak semua bid'ah itu dikatakan dhalalah. Mereka sering berhujjah dengan ucapan Umar. Ketika di masa Abu Bakar Siddiq, kesibukan kaum muslimin melakukan apa? Ekspansi, perluasan daerah, peperangan. Demikian pula di masa Umar, masih juga tersibukkan. Akhirnya suatu ketika di sana ada dihidupkannya sholat tarawih, masing-masing dengan imamnya. Di sini ada imam, di sana ada imam. Terjadi berbagai macam apa? Perkara wujud yang tidak menyenangkan dilihat. Akhirnya Umar berinisiatif dijadikanlah seorang imam untuk memimpin kaum muslimin melakukan sholat tarawih. Dan beliau mengatakan, ni'matul bid'atu hadihi. Senikmat-nikmat sebagus-bagus bid'ah inilah. Bermakna bahwa Umar mengatakan, dulu pernah dikerjakan di masa Rasulullah SAW. Tetapi baru lagi. Kemudian diadakan lagi di masa Umar. Dan inilah dikatakan satu kebid'ahan yang bagus. Dari situ sebagian orang mengatakan, lihat Umar aja mengatakan apa? Bid'ah itu apa? Bagus. Bid'ah itu apa? Bagus, baik. Padahal yang dimaksud dalam hal ini oleh para ulama ialah secara bahasa. Betul. Mengulang lagi. Menjadikan seorang imam, salat tarawih, mengimami jamaah yang ingin tarawih, baru lagi diulang. Tetapi dulu pernah dikerjakan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, mungkin adzan terlebih dahulu, kita sholat sementara salat isya, dan insyaallah kita sambung setelah isya. Mudah-mudahan Allah azza wajalla memberikan bimbingan dan taufik kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, tafadhalu hadirakumullah. Assalamualaikum. Hadis yang telah kita bacakan dan beberapa penjelasan terhadap lafaz yang terdapat di hadis tersebut, di antara beberapa hal yang bisa kita ambil petik daripada hadis ini adalah masyru'iyyah al-mu'awwidh, disyariatkannya memberikan mu'awwidh, yaitu memberikan peringatan, memberikan nasihat, berikan wajah. Namun sebagaimana pada riwayat yang telah kita dengarkan bersama, ada poin-poin yang perlu untuk kita ketahui. Dikatakan yang bagi takuna fi mahalliha, seorang manakala memberikan mau'idhah, yaitu berupa peringatan, berupa nasihat, agar nasihat tersebut pada tempatnya, agar nasihat tersebut pada tempatnya. Yang kedua, Allah yaktar minha fatamul atau fatumal, jangan seorang dalam kondisi semangatnya dalam hal memberikan ceramah, dalam hal memberikan nasihat itu terlalu sering, yaitu kadang pada waktunya, demikian pula topik yang tepat untuk disampaikan. Karena bisa saja yang semacam itu membuat kebosanan. Membuat kebosanan. Akhirnya, kalau sampai terjadi kebosanan, bisa menjadi sebab seorang lari. Seorang ketika bosan, seorang menghindar. seorang ketika bosan dalam kondisi mendengarkan mau'izah tadi seolah-olah tidak ada arti dan fungsi. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh para sahabat, wahai Nabi SAW kadang berkala, kadang dan kadang dalam memberikan nasihat, bimbingan kepada para sahabatnya. Tentunya hal ini bisa dijadwal, apakah sepekan sekali ataukah kemudian seorang dalam kondisi memberikan waktu per pekan dua kali dan semisalnya, melihat tentang kondisi keadaan yang ada pada orang-orang yang dihadapi. Nah, karena pada sebagian mungkin karena semangatnya seolah-olah menerapkan hadis Rasulullah SAW, jadi pernah beliau di satu hari mendapatkan kabar tentang masalah Dajjal. Rasulullah SAW pernah mendapatkan berita tentang masalah Dajjal. Akhirnya, dari mulai pagi sampai terus disambung, habis zuhur, habis asar, seharian penuh beliau memberikan apa? Nasihat, bimbingan kepada para sahabatnya. Karena tentang urusan yang penting. Nah, yang semisal seperti ini diperbolehkan. Jika ada perkara yang penting, di kala tertentu, kadang seorang mungkin bermajlis. Jangan sampai nanti ada istilah-istilah bahwa si fulan itu karena semangatnya mungkin dalam belajar, semangatnya dalam hal mendengarkan dan menyampaikan tentang ajaran Islam ini, sampai-sampai diistilahkan bahwa tidak memikirkan tentang dirinya, tidak memikirkan tentang keluarganya, seolah-olah terhadap dunia tidak meliriknya. Barakallahu fikum. Tentunya hal itu dikatakan sesuai dengan kondisi dan keadaan. Lalu tentang mau'izah ataupun pemberian wasiat seperti pada hadis, hendaknya dikedepankan pertama kali ialah perihal untuk diingatkan dalam hal ketakwaan. Dalam hal ketakwaan. Demikian pula tidak setiap orang yang dalam posisi meminta untuk diberi wasiat atau nasihat, kemudian seorang mengkabulkannya, melihat tentang kondisinya, melihat tentang keadaannya. Kembali dalam riwayat ataupun lafaz yang nampak pada kalimat fa'innahu maya isminkum fasairah filatan jatira, sesungguhnya barang siapa yang hidup lebih lama dipanjangkan umurnya dari kalian akan menjumpai berbagai macam perselisihan. Hal itu terjadi sebagaimana yang diberitakan Rasulullah SAW. Maka para ulama terhadap hal-hal yang semacam ini disebut dengan zuhur ayat min ayatin Nabi. Allah tampakkan dari tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini sebagai salah satu tanda dari pertanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bukan judulnya bahwa beliau mengetahui perkara ghaib. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, Nabi meramal, Nabi mengatakan sesuatu yang belum terjadi dan terjadi, berarti beliau mengetahui tentang hal-hal yang ghaib. Perkara yang akan datang yang belum terjadi, kemudian dikabarkan oleh Nabi dan terjadi masalah tersebut, merupakan pemberitaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga membimbing kepada perihal wajibnya seorang berpegang kepada apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terkhusus merujuk kepada apa yang beliau bimbing saat terjadi sebuah perselisihan. Karena dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyebutkan wala yazaluna mukhtalifin. Manusia itu punya apa? Tabiat, punya karakter gampang untuk berselisih. Demikianlah tabiat manusia. Tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan solusi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian terjadi perselisihan, perseteruan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga orang-orang yang mereka itu dikatakan ada kecenderungan berselisih, Allah berikan rahmat pada sebagian, illa man rahima rabbuk. Kecuali dari mereka yang dirahmati Allah, yaitu manakala terjadi sebuah perselisihan, kembalinya kepada Alkitab wassunnah sebagai rujukan. Sekiranya itu beberapa hal yang untuk kita tekankan dalam masalah hadis ini. Kemudian menyambung tentang soal yang kemarin sempat ditanyakan dalam majelis kita, yaitu tentang ayat yang tersebut dalam surat Fatir pada ayat yang ke-22. Qauluhu ta'ala, firman Allah azza wa jalla, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau wahai Muhammad tidak mampu menjadikan orang yang di dalam kubur itu untuk mendengar. Engkau tidak mampu, tidak kuasa menjadikan orang yang di dalam kubur itu mendengar. Semisal ayat ini juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti dalam An-Naml pada ayat yang ke-80. Juga pada Ar-Rum ayat yang ke-52. Dalam An-Naml dan dalam Ar-Rum hampir serupa ayatnya. Innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak mampu menjadikan orang yang meninggal, orang yang sudah mati itu untuk mendengar. Kamu tidak akan mampu menjadikan orang yang mati itu mendengar. Demikian pula dalam Ar-Rum, fa innaka la tusmi'ul mauta. Ayat ini dipahami oleh sebagian. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, ada sebagian dari kalangan sahabiyat, di antaranya Aisyah dan yang bersamanya, menyatakan bahwa orang yang di dalam kubur yang sudah meninggal itu tidak mendengar ucapan manusia. Tetapi kata Imam Syafi'i rahimahullah bahwa konteks ayat ini, baik yang ada pada An-Naml ataupun Ar-Rum dalam surat Fatir, itu konteksnya sedang membicarakan tentang orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin dan orang kafir. Allah Azza wa Jalla memisalkan bahwa orang mukmin yang manakala mendengarkan ayat-ayat Allah, lalu dengan ayat itu mereka mengambil pelajaran, lalu dengan ayat itu semakin menambah imannya, dimisalkan orang yang hidup. Dimisalkan orang yang hidup. Adapun orang yang kafir menentang, membangkang, tidak menghiraukan ayat-ayat Allah, tidak mengambil pelajaran, walaupun mereka mendengar secara pendengaran, itu dimisalkan seperti orang yang mati. Hatinya apa? Tertutup. Hatinya tertutup. Dan ayat ini dikatakan oleh Imam Syafi'i sebagai bentuk hiburan kepada Rasulullah SAW. Ketika dakwah, kemudian kita menghadapi orang-orang yang mereka tidak mau mendengarkan apa yang kita bacakan berupa ayat-ayat Al-Quran. Kadang seorang apa? Sedih kan begitu ya. Sedihnya manakala kita berdakwah, sedihnya manakala kita menyampaikan sesuatu yang jelas, terang, berupa ayat Allah. Terang-terangan ini merupakan kalamullah, kita blok ke orang enggan, tidak mau mendengar. Tidak mau menghiraukan. Maka hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tak ubahnya kamu menyampaikan sesuatu kepada orang yang mati, dan namanya orang mati itu tidak bisa mendengarkan begitu. Orang yang mati tidak bisa mendengar. Namun beberapa hadis menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal di alam kuburnya itu mendengarkan ucapan manusia. Mendengarkan ucapan manusia. Dan itu bukan kekhususan. Artinya hanya ucapan Rasulullah saja yang didengar. Begitu maknanya. Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, pernah beliau memanggil orang-orang yang sudah mendengar atau orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan pada sebagian riwayat disebut nama-namanya. Abu Jahal Ibn Hisham misalnya. Demikian pula Rabi'ah Ibn Khalaf. Uthbah Ibn Rabi'ah. Demikian pula Syaibah Ibn Rabi'ah. Dipanggil. Wahai Fulan Ibn Fulan. Wahai Fulan Ibn Fulan. Sementara mereka orang-orang yang sudah apa? Yang sudah meninggal. Kata beliau dalam seruannya, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Jadi beliau sedang berbicara kepada orang yang sudah meninggal. Apakah kalian mendapati, menjumpai apa yang Allah janjikan kepada kalian itu benar adanya? Salah satu halnya apa? Bahwa orang yang meninggal kemudian di atas kekuburan mendapatkan apa? Siksa di alam kubur. Apakah kalian mendapati janji Allah bahwa Allah mengazab orang-orang yang mereka menentang ayat-ayatnya, menentang apa yang dibawa Rasulnya? Kalian dapati, kalian jumpai. Kemudian kata beliau, waqad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Dan beliau mengatakan, adapun kami, kata beliau SAW, kami telah mendapati apa yang Allah janjikan kepada kami. Lalu Umar mengatakan, ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha ya Rasulullah. Apa yang engkau sampaikan? Apa yang engkau bicarakan? Anda berbicara dengan jasad-jasad yang tidak ada ruhnya, kan begitu? Ada sedang berbicara menyampaikan sesuatu kepada jasad-jasad yang di situ tidak ada ruhnya. Qala walladhi nafsi biyadih. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad, walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Sebagian menyebutkan riwayat walladhi nafsi biyadih. Demi yang atau jiwa, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, atau demi zat yang jiwa Muhammad itu berada di tangannya. Ma antum bi asma lima aqul minhum. Kata beliau, sungguh bahwa kalian bukan orang yang lebih mendengar ketimbang mereka. Barakallahu fikum. Bermakna bahwa tentunya orang-orang di alam kubur itu juga mendengar. Itu juga apa? Mendengar apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah. Aisyah bercerita, kadang-kadang Rasulullah kalau malam itu keluar ke Baqi. Ke kuburan Baqi. Kuburan Baqi tentunya dekat dengan tempat tinggal beliau. Nah, dan beliau mengatakan assalamualaikum, dengan mengatakan assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Wahai orang-orang yang tinggal di negeri orang-orang mukmin, kampungnya orang-orang mukmin. Menunjukkan bahwa Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka. Demikian pula di luar yang lain, para sahabat meminta bimbingan, ya Rasulullah, apa yang harus kami ucapkan kalau kami melewati kuburan? Apa yang harus kami ucapkan kalau kami melewati kuburan? Kata beliau, ucapkan assalamualaikum ahlad diyar. Sampaikan keselamatan atas kalian, wahai para penduduk apa? Di kuburan. Kemudian beliau menyambung dan bacalah, nas'alullah lana walakum al-afiyah. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Juga riwayat-riwayat yang lain tentang adab bagaimana ketika seorang mengucapkan salam terhadap orang-orang yang sudah meninggal dengan berbagai macam syirah ataupun kalimat-kalimat yang di situ berupa tuntunan doa, manakala seorang mengucapkan salam dan menambah doa-doa yang lainnya. Itu semua kata Imam Syafi'i menjadi bukti tidak bertentangan dengan ayat yang tadi terdapat pada surat Fatir, demikian pula pada surat Rum, demikian pula pada An-Naml, karena konteks pada ayat tadi Allah Azza wa Jalla sedang menghisabkan orang kafir. Orang kafir, mereka itu seperti orang yang meninggal. Dimisalkan seperti orang yang meninggal. Namanya orang meninggal tidak mendengarkan, kan begitu. Namanya orang meninggal, itu tidak mendengarkan. Jadi kalau ada orang didakwahi, disampaikan ayat Allah, lalu dia tidak meninggal, mendengarkan, dan tidak menghiraukan, jangan sakit hati. Karena petunjuk itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Dan yang semisal dengan hal ini ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra, yaitu wala tajru waziratun wizra ukhra. Orang yang berbuat dosa itu tidak akan memikul dosa orang lain, kan begitu. Sementara kita mendengarkan hadis, di antaranya ialah bahwa seorang yang meninggal, innal abda idza wudi'a fi qabrih. Atau hadis ini menguatkan tentang perkara yang pertama tadi, yaitu riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa innal mauta la yu'adzab bi bukai al-ahya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang meninggal, orang yang sudah meninggal itu merasakan azab dan ditambah azabnya dengan tangisan orang-orang yang hidup dari keluarganya. Kalau kita mendengarkan ayat orang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain, lah apa hubungannya antara kaitan dengan seorang diazab karena sebab tangisan, ratapan tangis dari keluarganya yang masih hidup? Apa hubungannya? Kan demikian. Jika ayat mengatakan orang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain, di sini mengandung kepada isbat bahwa seorang itu bisa mengalami dan menambah satu siksaan karena sebab perbuatan dosa yang dikerjakan orang lain. Contohnya di sini ialah bahwa tangisan, ratapan orang-orang dari keluarga yang meninggal itu semakin menyiksa. Semakin apa? Menyiksa dan memberatkan bagi orang yang telah meninggal. Itu hal kaitannya ialah bahwa seorang yang di alam kubur walaupun sudah meninggal ada erat kaitannya dengan orang yang masih hidup. Para tawafikum, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tentang jawaban ini lebih memperjelas tentang apa yang telah kita sampaikan dan masalah tentang bagaimananya sesuatu yang raib, sesuatu yang dikatakan raib, bagaimana mereka mendengar. Hal itu tidak jauh dengan hadis yang menyatakan bahwa di alam kubur seorang itu kadang mendapatkan manfaat yang dikatakan nikmat kubur atau yang dikatakan dengan adab kubur. Orang kafir ketika mengalami dan mendapatkan adab, kuburnya disempitkan. Sampai-sampai ketika dirapatkan, tulang rusuk itu saling berpautan. Tulang rusuk yang semestinya ada kerenggangan, tulang rusuk yang ada dalam atau pada dada kita ini, bagi orang kafir ketika di alam kubur disempitkan sampai menjadi apa? Berpautan, masuk satu dengan yang lain. Sementara Seandainya kita mungkin mengedepankan akal kita, mungkinkah orang yang sudah meninggal itu merasakan azab, merasakan siksaan? Wallahu alam, dengan bagaimana kejadian sesungguhnya, tetapi itu satu berita dari Rasulullah SAW dan kita wajib untuk mengimani. Sebagian dari kalangan Mu'tazilah atau mereka-mereka yang mengingkari hadis ahad dalam hal akidah, katanya dalam hal akidah itu tidak boleh pemberitaan dari Nabi kecuali hadisnya mutawatir, tidak boleh hadis ahad, tidak boleh hadis ahad. Dalam posisi terkait dengan azab kubur, itu hadisnya ialah hadis yang bersifat ahad, hadis yang bersifat ahad. Maka para ulama mengingatkan, hadis walaupun yang menyampaikan hanya seorang sahabat, tetapi tentang kebenarannya sampai dan dipertanggungjawabkan kepada Rasulullah SAW dalam hal akidah, dalam masalah hukum, tetap diterima. Tidak boleh kita memisah-misahkan. Tidak boleh kita memisah-misahkan. Sehingga dari situ banyak pihak-pihak yang mengolok-olok. Banyak pihak-pihak yang mereka bersenda gurau dalam hal azab kubur. Mungkinkah azab kubur terjadi? Itu hanya senda gurau saja. Itu hanya bualan dan seterusnya. Wal'iyadz billah. Sementara kita yakini bahwa azab kubur itu ada. Azab kubur itu ada. Dan demikian pula nikmat kubur pun juga ada. Sehingga itu sesuatu yang dikatakan perkara gaib. Dan perkara gaib, Allah Azza wa Jalla memberikan kaidah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib. Orang-orang yang disifati mukmin yang menerima Al-Qur'an sebagai hidayahnya ialah terhadap perkara gaib mereka mengimani. Dulu ada dakwah yang modelnya hasil rekaman percakapan dan perbincangan orang yang diazab di alam kubur. Wallahu a'lam tentang kesehatannya, tentang kebenarannya. Jadi dikatakan bahwa di alam kubur, jadi misalnya ada jasad orang meninggal, di sampingnya ada yang tidur juga. Yang masih hidup tapi tidur di sebelahnya, sambil membawa alat rekam. Katanya dijumpa di situ siksa kubur, sambil nangis-nangis dalam dakwahnya. Ingatlah wahai kaum sini tentang siksa kubur. Barakallahu fikum. Sementara kita semua meyakini bahwa termasuk dalam perkara gaib ialah masalah apa? Adab al-qabri dan nikmatu al-qabr. Tidak bisa kemudian masuk bawa apa? CCTV kan gitu ya. Direkam, nanti hasilnya bagaimana? Malaikat bagaimana wujudnya? Allahumma musta'an. Syariat tidak memerintahkan yang semacam ini. Walhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada hambanya yang jujur dalam beragama. Demikian pula orang-orang yang betul-betul yang namanya ghaib itu erat kaitannya dengan keimanan. Jika berbicara masalah keimanan, erat kaitannya dengan hati seseorang. Demikian, wallahu alam bisawab. Mungkin sebelum kita akhiri ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, Assalamualaikum. Para ulama terkait dengan hadis, ada yang berpendapat bahwa dalam menyampaikan hadis itu betul-betul sesuai dengan lafaz yang disampaikan Rasulullah. Berbisik kepada hadis, nadzarallahu ra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan wajah pada seorang itu, wajah yang penuh dengan cahaya, yaitu seorang yang mendengarkan diriku sebuah hadis dan dia sampaikan seperti apa yang aku katakan. Seperti apa yang aku katakan. Bahkan pada sebagian dalam meriwayatkan hadis antara qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dengan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka bedakan. Itu mereka bedakan. Karena mereka mendapatkan betul-betul yang dikatakan qala an-nabi dan bukan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara seandainya redaksi kita kan sama saja. Nabi juga Rasulullah, Rasul juga apa? Nabi. Tapi mereka berhati-hati dalam hal penyampaian. Aku melihat Nabi misalnya. Sahabat mengatakan, Ra'aitu Nabiyya. Ada pula yang mengatakan, Ra'aitu Rasulullah. Sehingga betul-betul sesuai dengan redaksinya itulah yang mereka sampaikan. Dan seperti itu dikatakan Rasulullah SAW, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan warna ataupun cahaya pada seseorang, yaitu kilauan cahaya pada seorang, pada dirinya, ketika mereka mendengarkan sebuah hadis dariku dan disampaikan seperti apa yang aku sampaikan. Yang kedua, pendapat ulama yang mengatakan boleh meriwayatkan dengan makna dengan catatan orang yang paham tentang asal makna tersebut dan tidak merubah kepada redaksi aslinya. Tidak merubah kepada redaksi aslinya. Dari situ terkadang terjadi perbedaan periwayatan di kalangan para ulama hadis. Karena pada sebagian membolehkan riwayat dengan makna. Riwayat dengan semakna. Adapun kemudian kalau tadi larinya kepada konteks penerjemahan. Konteks penerjemahan. Sebagian para da'i misalnya untuk menghibur. Komisi ini sudah begini-begini kepalanya. Dihibur dengan hal-hal yang sifatnya gurau. Lihat, kok dilihat ceramahnya monoton terus. Bikin kesel, bikin ngantuk. Dibuat guyon misalnya. Atau dalam kondisi, suasana dan kondisinya dilihat pada kaum muslimin perlu untuk kemudian adanya sesuatu yang, apa istilahnya, kocak begitu ya. Sesuatu yang dikatakan humor. Maka orang akan mengatakan, itu loh. Ustaz itu loh, paling saya sukai. Humornya luar biasa itu. Dari mulai awal sampai terakhir, isinya ketawa terus. Pulang-pulang yang direkam, isinya ketawa terus. Tadi isinya apa? Ya ketawa. Apa yang ditawakan juga tidak tahu. Barakallahu fikum. Ya tertawa diperbolehkan. Tersenyum diperbolehkan. Nah, bahkan sikap menampakkan muka manis, senyum kepada orang lain dikatakan oleh Nabi SAW termasuk punya sedekah. Sekaligus sebagai bantahan. Ya. Itu lo lihat lo, salafi-salafi yang dinikahkan para wahabi itu orang yang tidak bisa senyum kan gitu ya. Mukanya sangar-sangar. Sampai mereka, saya yakin kalau ada wahabi salafi yang bisa senyum itu salafi jahiliyah kan. Bukan salafi sejati. Karena salafi itu enggak mau senyum. Gak mau salam, gak mau jawab salam. Allah musta'an. Penisbahan-penisbahan yang penuh dengan berdesan. Kembali bahwa seandainya konteks tersebut dibawa kepada hal-hal lebih-lebih mempolitisir tentang masalah redaksi, tidak diperbolehkan. Sampaikan sesuai dengan apa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Monggo. Assalamualaikum. Betul ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya, betul ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini banyak hadis-hadis yang menyebutkan seperti riwayat Amr bin As ketika beliau berada pada ujung kematiannya, beliau berwasiat, nanti kalau aku meninggal jangan menyalakan api, jangan menyalakan api di atas kuburan, tetapi duduklah atau tinggallah sejenak. Setelah memakamkan, tinggallah sejenak sebatas seorang menyembelih unta dan membagikan dagingnya. Kalau kita mungkin menyembelih unta kan sudah berjam-jam ini. Tapi sebagai gambaran, unta disembelih, dibagi dagingnya itu tidak lama. Gambarannya demikian. Kemudian kata Amr bin As, "Astaghfiru bikum." Supaya saya bisa bersenang-senang dan berbagi rasa dengan kalian. Padahal meninggal kan begitu. Padahal meninggal. Fa barakallahu fikum. Jadi terkait dengan ayat yang tadi seolah-olah terjadi kontradiksi, maka dalam hal ini sebenarnya warid. Warid artinya sebagian sang ummah itu betul-betul orang yang meninggal tidak apa? Mendengar. Makanya dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, loh, terus dikemanakan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasul menetapkan bahwa orang yang meninggal itu mendengar. Seperti udu'u li akhikum adzabat, mintakanlah kepada Allah, mintakanlah kepada Allah untuk saudara kalian keteguhan, ketetapan, dan juga maghfirah, ampunan. Allahumma tsabbithu, Allahumma maghfir lahu. Fa inal an yus'al, sekarang ini tidak akan lama dia akan ditanya, yaitu dengan lafaz bahwa jika seorang telah diletakkan di kuburannya, di lahatnya, lalu kemudian selesai penguburan, kemudian seorang yang terakhir telah meninggalkan, sungguh dia akan mendengarkan apa? Hentakan terompah tadi. Hentakan apa? Hentakan sendal orang yang terakhir meninggalkan kuburannya. Semua tadi menjadi isbat. Dan wallahu alam, dalam hal ini kadang sulit ya. Misalnya kita untuk mengajak kepada pemahaman, apalagi sudah terpatri ya, sudah terpatri pada seorang satu pemahaman yang mendarah daging, maka dalam hal ini kembali seperti yang tadi kita sampaikan bahwa hadis yang mana Rasulullah SAW menyebutkan jika terjadi sebuah perselisihan, apabila kita kembalikan rujukannya kepada kitabullah dan sunnah Rasul dengan apa yang dipahami salafun salih, insya Allah akan mendapatkan pencerahan, mendapatkan pencerahan. Dan namanya satu perselisihan sebuah pendapat, kadang waris, yaitu datang dan ada. Namun seperti yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada pun pendapat yang memahami bahwa orang yang meninggal tidak mendengar, itu pendapat yang marju, pendapat yang tidak kuat. Wallahu alam bishawab. Baik, di sini ada nasihat atas pertanyaan dari saudara kita bahwa sekarang banyak orang yang istilahnya berkata bahwa kami di atas manhaj salaf, kami berada di atas akidah salaf, atau kami pengikut golongan yang selamat, kan begitu ya, sebuah pengakuan. Lalu dengan statement tersebut, dengan pengungkapan tersebut, muncul pertanyaan, apa ciri-ciri yang di situ dikatakan nampak pada orang yang jujur dengan yang hanya pengakuan, kan begitu ya. Misalnya kita mengatakan, saya ini alhamdulillah berpegang kepada apa? Manhaj salaf. Saya bersama golongan yang selamat. Itu kan pengakuan. Itu kan pengakuan. Terus, pengakuan itu bagaimana kita bisa mengambil atau melihat adanya ciri-ciri bahwa orang itu betul-betul pengakuannya jujur dengan orang yang disitu pengakuannya hanya pengakuan yang sifatnya semu atau pengakuan yang hanya sekedar pengakuan. Ya tentunya dengan praktek kehidupan. Dalam praktek kehidupannya. Betul-betul ia tampakkan. Nampak pembelaannya kepada apa? Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terlihat kebenciannya. Nampak pula dalam kehidupannya ialah mengamalkan apa yang disunahkan Rasul, apa yang dijalani Rasulullah SAW. Ya sebagai misal perkara sepele, kadang orang mengatakan perkara sepele, masalah pakaian. Orang dikatakan apakah dia menjulurkan pakaian yang dikatakan isbal atau tidak. Banyak pihak yang mengatakan orang itu kan yang penting niatnya. Orang itu yang penting apa niatnya. Saya itu walaupun pakaian saya menjulur di bawah mata kaki, tapi niat saya bukan kemudian untuk sombong, bukan untuk kemudian menentang Nabi. Ya tidak apa-apa, tidak berdosa. Dia lupa dengan hadis. Di sana ada hadis yang mutlak. Ma tahtal izar fakinna. Pakaian yang ada di bawah dan menutupi mata kaki, tempatnya neraka. Ambil itu. Tidak ada pemutlakan dengan masalah orang itu sombong apakah tidak. Ditambah bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu kana yata'ahad. Abu Bakar itu seringnya apa? Mengupayakan untuk diangkat. Diangkat turun lagi. Diangkat turun lagi. Nah kalau kita kan dibiarkan. Lebih-lebih dengan mengatakan saya tidak sombong. Sesungguhnya orang yang mungkin dalam posisi, loh kenapa seandainya tidak sombong Anda tidak naikkan, kan begitu ya. Oh enggak, saya enggak mau. Berarti kan kesombongan. Menunjukkan kepada kesombongan. Misal seperti itu. Ada pula pihak yang mengatakan seperti memanjangkan jenggot, memelihara jenggot. Ah itu kan perkara yang jangan dibesar-besarkan. Dengan istilah-istilah, itu kan huru, itu kan masalah cabang, kan begitu ya. Itu bukan perkara penting. Tidak mungkin seorang gara-gara jenggot dikeluarkan dari Islam. Nah betul, para ulama hanya menghukumi bahwa orang itu fasik. Tapi fasik itu kan hukum. Kefasikan itu hukum. Apakah orang dalam kondisi dikatakan dia mukmin yang baik, mukmin yang selamat, lebih senang? Ataukah seandainya kita dikatakan saya itu mukmin, tapi orang mengatakan saya itu orang yang banyak berbuat dosa? Kira-kira kalau orang dikatakan saya orang mukmin yang walhamdulillah sekian banyak perbuatan dosa terhindar, lebih senang bagi dia? Ataukah seorang dalam kondisi tetap mempertahankan keimanannya dikatakan dia mukmin, tapi berbagai macam kemaksiatan dia jalani? Tentunya orang akan lebih tenteram, terjauhkan dari berbagai macam apa? Kemaksiatan, berbagai macam pelanggaran. Karena apa? Seorang manakala sudah jatuh dalam perkara bermuda-muda dalam hal melanggar syariat, ya, sedikit demi sedikit, itu kadang tidak terasa. Itu tidak terasa. Dan begitulah awal penyimpangan. Itulah awal apa? Penyimpangan. Orang dalam kondisi meremehkan. Sabar kalau fikum, tentunya dengan perwujudan, dengan penampakan, dan bukan hanya sekedar pengakuan. Pengakuan yang namanya manusia mengaku, Tetapi lebih daripada itu ialah bagaimana kehidupannya, apa yang dia sampaikan, apa yang dia bicarakan. Demikian pula pembelaannya. Orang mungkin mengatakan, mengaku saya berjalan di atas sunnah, tapi bencinya kepada orang-orang yang meninggalkan sunnah. Kira-kira bagaimana ini? Ada kesinkronan atau bertolak belakang? Dan berbagai macam hal yang tentunya di situ seorang bisa menampakkan apakah dia sebagai seorang yang dikatakan betul-betul bermanhaj manhaj al-sunnah yang sejati ataukah sebatas pengakuan saja. Berikut tentang hukum asuransi harta benda. Seperti di sini dikatakan contohnya mobil, toko, rumah, dan yang lainnya. Dalam hal-hal yang sifatnya seorang bisa menghindar, dihindari. Dalam hal-hal yang sifatnya seorang bisa menghindari, dihindari. Karena asuransi termasuk para ulama berfatwa akhdul amwal bil batil. Seorang mengambil harta orang dengan cara batil. Sementara Allah Azza wa Jal berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Janganlah kalian memakan harta sama kalian dengan cara kebatilan. Dengan cara kebatilan. Sebagai misal tentang asuransi. Seorang mendapatkan satu kejadian. Padahal dia sebagai seorang yang belum memberikan. Mungkin baru sekali dua kali. Nah, dari mana uang tadi? Oh, itu kan saling apa? Tolong menolong. Orang yang mampu menolong yang lemah, kan begitu. Orang yang punya menolong kepada orang yang tidak punya. Bukan begitu caranya. Bukan begitu bentuknya. Dalam hal ta'awun, orang yang punya kemampuan memberikan perhatian kepada orang yang tidak punya kemampuan. Barakallahu fikum. Termasuk dalam hal ini dalam masalah asuransi. Asuransi fatwa para ulama termasuk salah satu bentuk di mana seorang mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan bagaimana menyikapi tentang sebuah syubhat bahwa mengikuti ulama kibar, yaitu kita senantiasa bernaung di bawah ucapan para ulama, kemudian kita senantiasa mempercayai ucapan ulama terhadap menyikapi seseorang. Sebagai contoh, ulama menghukumi seseorang. Saya dikatakan hati-hati dengan si fulan, hati-hati dengan si fulan, bahwa dia adalah orang yang merusak dalam agama ini. Kemudian kita mengikuti apa yang dikatakan ulama tadi. Kalau bab yang semacam ini, tentunya ialah bab mengedepankan kepercayaan kepada orang yang lebih alim dan bukan taklid. Bukan taklid. Karena para ulama ketika mengingatkan seseorang yang membahayakan dalam agama ini dengan hujjah. Dengan apa? Hujjah. Al-Imam Malik rahimahullah pernah di salah satu majelisnya. Dalam majelisnya ketika beliau berbicara masalah sifat-sifat Allah, yaitu sampai kepada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Azza wa Jalla yang maha luas rahmatnya berada di atas arsy. Berada di atas arsy. Tentang keberadaan Allah di atas arsy itu makna yang dipahami. Tetapi bagaimananya sesuatu yang akal tidak mampu menjangkau. Karena Allah itu pencipta dan kita itu makhluk. Allah pencipta, kita itu apa? Makhluk. Tapi ada yang menanyakan bagaimananya. Maka marah dia. Sampai-sampai keringat keluar. Nah, lalu orang tadi pun diusir, disuruh pergi. Karena membahayakan. Jangan sampai yang lain terkena apa? Imbasnya. Jangan sampai yang lain terkena imbasnya. Loh, andai kata kemudian para ulama setelahnya berkiblat kepada Imam Malik bahwa orang-orang yang membawa syubhat terkait dengan masalah menanyakan sifat Allah, menanyakan sifat Allah, dan dijadikan oleh para ulama bahwa Imam Malik mencanangkan sebuah kaidah yang luar biasa. Setiap yang menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, rujuknya kepada kaidah yang disebutkan Imam Malik. Semua tertuju ke sana. Lalu kemudian apakah kemudian orang mengatakan berarti orang itu taklid, mengekor kepada pendapatnya Imam Malik? Tidak. Yang semacam ini diistilahkan seorang ittiba'ud dalil. Ittiba'ud dalil. Karena taklid, sebagaimana yang dikatakan Imam Syaukani, ittiba'u man laisa bihujjah bila hujjah. Yang namanya taklid, definisinya ialah mengikuti sosok seorang yang dia itu pribadinya bukan hujjah. Pribadinya bukan hujjah. Tentunya semua selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah SAW. Karena kepada Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW, tidak boleh kita mengatakan misalnya Rasul dalam salatnya melakukan gerakan demikian, misalnya beliau dalam hal ibadah melakukan demikian, tiba-tiba ada orang mengatakan, ya Rasul, apa dalilmu? Kan begitu. Tidak boleh. Karena beliau merupakan apa? Hujjah. Perbuatan beliau tanpa kemudian kita mengetahui penjabarannya, itu sudah dari. Seperti Malik Ibn Khuwairij. Malik Ibn Khuwairij ketika sholat di belakang Rasulullah. Kata beliau, sholatu khalfa Rasulullah SAW. Atau na'am dalam sebuah riwayat, dikatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Malik Ibn Khuwairij yang hadir sholat bersama Rasulullah, beliau termasuk yang meriwayatkan hadis di mana beliau berpesan, Rasul berpesan, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Seperti kalian melihat aku salat. Tidak boleh kemudian kita mengatakan Rasulullah untuk ditanyakan apa ada hujahnya ya Rasulullah dalam hal ini, karena perbuatan beliau termasuk apa? Hujah. Selain beliau sahabat, demikian tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lainnya dalam hal apapun harus mendatangkan apa? Dalil. Maka dikatakan namanya taklid mengikuti orang yang bukan hujjah tanpa hujjah. Mengikuti orang yang bukan hujjah tanpa hujjah. Misalnya seorang alim. Misalnya seorang alim. Dia akan diikuti dan dipantau selama membawa dalil, membawa hujjah. Kalau tidak maka kita tinggalkan. Itulah yang dikatakan oleh para ulama terhadap orang-orang soleh, terhadap para ulama, mahabbah kita, kecintaan kepada mereka itu fillah walillah, karena Allah dan selama di jalan Allah. Bukan mahabbahnya ialah mahabbah ma'allah, bukan kecintaannya diselaraskan dengan cintanya kita kepada Allah, diambil barokahnya, diikuti semua perkataannya walaupun menentang kepada Alkitab wa Sunnah karena cintanya yang luar biasa. Itu yang disebut oleh para ulama dengan istilah apa? Al-ghulu fi sholihin. Seorang jatuh dalam perkara kita melampaui batas kepada orang soleh. Demikian pula kepada ulama, kita bisa jatuh kepada sikap melampaui batas kepada para ulama kalau seandainya terjadi sebuah ucapan yang tidak dibangun di atas dalil. Dan hasya wa kalla, sangat jauh para ulama ketika berkata tanpa dalil. Sangat jauh para ulama dikatakan jika berkata tanpa dalil. Tapi bukan kemudian tidak terjadi satu kesalahan. Jangan dikatakan, kalau begitu para ulama maksud tidak. Para ulama kadang terjadi kesalahan. Tapi sisi lain bahwa jangan kemudian kita mengatakan bahwa ulama itu bisa saja berkata tanpa dalil. Nah, maka pada mereka jika berucap, jika mengucapkan sesuatu, maka mereka dikatakan para ulama dan kehati-hatiannya, sehingga ketika berucap itu senantiasa dibangun di atas apa? Dalil. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan memberi manfaat. Dan kembali, marilah kita hidupkan semangat dalam hal mempelajari kitabullah, sunnah rasul, tentunya di bawah bimbingan salafun saleh, dengan cara kita mempelajari kitab-kitab para ulama yang ada di zaman kita, yang kita kenal tentang manhajnya, yang kita kenal tentang kiprah dakwahnya, yang kita kenal bagaimana lurusnya dalam hal baik itu akidah, demikian pula keselamatan dari sisi lahiriahnya dan dalam hal batinnya. Wallahu alam, itu yang bisa kita sampaikan. Ada kurang, mohon maaf. Dan sekali lagi, jika ada benarnya, semata-mata taufik min Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata yang kurang sopan, ibarat-ibarat yang kurang berkenan, mohon maaf. Sebagaimana wajarnya manusia, terjadi berbagai macam keluputan dan kesalahan. Astagfirullahaladzim. Pertama, kita mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan mohon maaf kepada hadirin jika ada sesuatu yang dalam penyampaian kurang berkenan. Kita akhiri. Subhanallah bihamdih. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.